persembahkan lagu kembali buat Irmi semuanya. Juga spesial buat ibu-ibu yang di depan, yang bisa nyanyi boleh sama-sama ya Bu. Nyanyi bisa? Soalnya bareng-bareng lagi. Nafasku terhenti, aku teringat kepadamu dan karamu. Perlahan-lahan hilang di mataku. Kau yang kusimbangkan diri, seiring lenyap hausnya di hati. Mengapa cinta berakhir? Terima kasih banyak, Mas.